Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah memulai kajian kitab yang mubarak ini, yang padanya diterangkan tentang pokok-pokok akidah ahli sunnati wal jamaah. Walaupun perlu diketahui berhubungan dengan beberapa poin. Dalam poin-poin yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi, ada hal yang dikritisi oleh para ulama, yaitu diantaranya berhubungan dengan permasalahan pengertian iman, yang insyaAllah ta'ala akan kita bahas pada tempatnya. Dikarenakan kita ketahui Imam At-Tahawi pada madhab yang beliau pilih pada pembahasan fikihiyah, beliau mengambil madhab apa? Indak alif. Nah, madhab Abi Hanifah. Padahal sebelumnya beliau bermadhab Syafi'iyah. Para ulama menyebutkan sebab-sebabnya. Nah, sebagaimana telah kita lewati. Cuman dalam permasalahan iman, Abu Hanifah dan orang-orang yang mengikutinya, ikhwani fillah, memang tergelincir pada enam pemahaman irja, yang diistilahkan oleh para ulama dengan apa? Murji'atul fuqaha. Walaupun sebagian mengatakan khilaf antara ahli sunnah dengan murji'atul fuqaha adalah khilaf yang lafzi saja, hanya sekedar perbedaan lafaz. Cuman yang rajih sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Baz dan yang lainnya, khilaf maknawi. Khilaf bukan hanya sekedar permasalahan lafaz, tapi juga secara makna. Ini insyaallah akan kita bahas pada tempatnya. Cuman sebagai gambaran saja bahwasanya yang namanya manusia tidak akan luput dari ketergelinciran. Cuman dalam masalah ini para ulama memberikan uzur kepada Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Kenapa? Karena beliau bukan muqallid. Beliau bukan muqallid, tapi itu adalah sesuatu yang sampai pada beliau sesuai dengan ijtihad beliau dalam masalah tersebut. Di antara kalam At-Tahawi yang masyhur apa? Indak Ridwan, berhubungan tentang masalah taqlid. Abah Ahmad. La yuqallidu illa asabi au wabi. Ini sebenarnya gabungan dari perkataan At-Tahawi dan Naam seseorang yang bertanya kepada beliau. Naam, ketika dikritisi kenapa beliau menyelisihi pendapat Abu Hanifah, maka beliau katakan hal yuqallidu illa asabi. Aqidah At-Tahawiyah, para ulama rahimahumullahu taala, mereka mempelajari kitab tersebut dan mengajarkannya kepada para talabatul ilm. Di antara dorongan terbesar yaitu apa? Yaitu karena syarah yang dibawakan oleh Ibnu Abil Izz. Dia menjadikan kitab Aqidah Tahawiyah semakin bernilai, ikhwan. Sebab syarah Ibnu Abil Izz adalah syarah yang sangat bagus dengan pembahasan yang padat dan kalimat yang jelas. Juga di sisi yang lain, beliau dengan sangat kuat membantah ahli bid'ah wal ahwa dan mendebat mereka. Nah, sekarang kita baca biografi beliau rahimahullahu taala. Kita baca dari cetakan yang banyak kalian miliki sehingga tidak membingungkan. Tarjamatu Ibni Abil Izz rahimahullahu ta'ala. Huwa al-imamul al-allamah Sadruddin Abul Hasan Ali ibn Ali ibn Alaiddin ibn Syamsiddin Abi Abdillah Muhammad ibn Sharafuddin Abil Barakat Muhammad ibn Izzuddin Abil Izz Salih ابن أبي العز الدمشقي الصالحي الحنفي المعروف بابن أبي العز نعم dan nama beliau berarti siapa Ali Ali ibnu Ali di sini dikatakan Alauddin namanya Ali ya kan Alauddin نعم adalah apa? Laqab. Sehingga kalau dari sisi nama sebagaimana ditegaskan oleh Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala namanya ikhwan yang ringkas Ali ibnu Ali ibni Muhammad Abil Izz Naam nisbah kepada Jaddul Akbar namanya Ali bin Ali bin Muhammad Muhammad inilah yang sebagian menegaskan sebagai Abul Izz Al-Hanafi berarti Ali ibn Ali bin Abil Izz Al-Hanafi yang lebih masyhur ikhwanifillah dengan Ibnu Abil Izz rahimahullahu ta'ala. Mauliduhu wa nash'aduh. Kelahiran beliau dan perkembangan beliau. Ulida rahimahullahu ta'ala fi tsani wal 20 min Dzulhijjah sanah 31 wa 700. Beliau dilahirkan pada tanggal 22 bulan Dzulhijjah tahun 731. Kalau kemarin Imam Al-Tahawi rahimahullahu taala tahun berapa? Endak Ukasha 239. Taib 239. Kemudian Ibnu Abil Izz 731. Nah, terpaut berapa? 500 tahun, subhanallah. Nah, 500 tahunan. Allah subhanahu wa ta'ala munculkan orang yang kemudian mensyarah, menjelaskan kitab Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala dengan sangat baik. Demikianlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki keberkahan suatu peninggalan, akhwat. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nasha rahimahullahu ta'ala fi usratin dhati ilmin wa fiqhin. Rahimahullahu ta'ala tumbuh pada suatu keluarga yang memiliki ilmu dan kefakihan atau kalau taknya dua wa tatazza'amal madhhab al-Hanafi bi Dimashq. Naam. Tatazza'amal madhhab al-Hanafi bi Dimashq. Beliau, naam, atau keluarga beliau, ikhwan fillah, keluarga yang menjadi apa, tokoh dalam madhab Hanafi di Damaskus. Fa'abuhu huwa al-qadhi Alauddin Ali ibn Abil Izz. Naam. Bapak beliau adalah qadhi Alauddin. Berarti Alauddin apa tadi? Laqab. Dan di zaman tersebut ikhwan fillah memang masyhur dengan pelakoban-pelakoban yang seperti itu. Namanya Ali ibn Abil Izz. Abil Izz tadi siapa namanya? Muhammad. Wa kana qadhiyan wa khatiban bi jami'il afrah. Dan adalah bapaknya adalah seorang qadhi dan khatib di Masjid Jami'il Afrah. Wa jadduhu huwa qadhil qudhah. Dan kakeknya adalah qadhil qudhah, yaitu hakimnya para hakim, yaitu berarti pimpinannya para hakim. Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad ibn Abil Izz. Naam. Muhammad bin Muhammad bin Abil Izz. Ahadu masyayikhil Hanafiyah wa fudulaihim. Wa huwa awwalu man khataba bil Jami'il Afrah. Salah satu dari syekh-syekh Hanafiyah dan orang-orang terkemuka di kalangan mereka. Dan kakeknya ini orang yang pertama kali berkhutbah di Jami'il Afrah. Wa kana nadhira waqfi adh-dhahiriyah. Dan beliau adalah sebagai apa? Nadhir waqaf. Yang menjadi penanggung jawab waqaf nam adh-dhahiriyah. Wa lamma kanat usratuhu dhata sya'nin kabirin fil ilmi wal qada'i wat tadrisi wal ifta'i kana hadha lahu atharun kabirun fi bulughi ibni Abil Izz manzilatan 'azimatan fil 'ulumi syar'iyyah. Dan tatkala keluarganya memiliki kedudukan yang besar pada ilmu dan kehakiman serta pengajaran dan fatwa, maka hal ini memiliki dampak yang besar pada pencapaian Ibn Abil Izz kepada kedudukan yang agung dalam ilmu syariat. Dan ini jelas ya kawan, ketika orang tua memiliki kebagusan dari sisi agama, kebagusan dari sisi ilmu, tentunya tidak rela anak-anak mereka naam dalam kondisi jahil. Berusaha untuk anak-anak keturunan lebih dari orang tuanya dari sisi ilmu. Wa sa'adahu 'ala dzalika faratu dzaka'ihi wa hifdzih. Dan semangat ikhwan fillah ya, tidak akan bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. Tapi kalau terkumpul kecerdasan, kemudian hafalan dan semangat yang tinggi, sehingga tidak menginginkan perkara-perkara yang rendahan dari hal-hal duniawi, tapi yang diinginkan adalah kemuliaan di sisi Allah, maka dia akan mencapai kebaikan yang sangat besar. Hatta alat makanatuhu wa azumat manzilatuhu, sampai tinggilah kedudukan beliau dan agunglah nama kedudukan beliau. Ini dari sisi perkembangan beliau, berarti beliau berkembang memang dari keluarga yang bagus. Sebagaimana dikatakan, buah tidak apa? Tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah, ketika pohonnya bagus, ya buah di sekitarnya, jatuh di sekitar pohon. Nah, sehingga kalau datang dari keluarga bagus, biidznillah azza wa jalla akan bagus pula. Maka usahakan seorang muslim keluarga mereka, keluarga yang mubarak, keluarga yang bagus. Membangun keluarga dengan apa? Kebaikan ilmu dan amal. Qala mu'asiruhu. Sekarang berhubungan dengan orang-orang yang sezaman dengan beliau. Qala waqad asara rahimahullahu ta'ala julla talamidi Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kal Hafidz al-Mizzi wadh-Dhahabi wa Ibnu al-Qayyim wa Ibnu Muflih wa Ibnu Katsir. Beliau rahimahullahu taala mendapati zaman mayoritas murid-murid Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala seperti Hafidz al-Mizzi, kemudian Imam Adz-Dzahabi, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Muflih, Ibnu Katsir, wa Ibnu Abdul Hadi. Ini semuanya ikhwan fillah, imam-imam yang merupakan apa? Merupakan hasil didikan salafiyah yang diajarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Abdul Aziz sendiri ikhwan fillah juga apa? Mendapatkan dampak yang sangat kuat dari si akidah tatkala apa beliau banyak mengambil dari apa dari murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, dalam kitab ini akhwani fillah banyak faedah-faedah yang beliau ambil dari Syekhul Islam juga dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Taib fa hadara majalisahum, maka beliau hadir di majelis-majelis murid-murid Syekhul Islam tersebut. Wa ta'athara bihim la siyama Ibnu Katsir wa Ibnu Al-Qayyim. Dan apa? Beliau sangat terpengaruh dengan para ulama tersebut, baik dalam penyampaian juga dalam permasalahan akidah. Terkhusus Ibnu Katsir dan Ibnu Al-Qayyim rahimahumallahu taala. Faqad kana lahuma akbarul athari fi jadbihi ila manhajis salafi wa nabdhihi littaqlidi wa tamassukihi biddalili minal kitabi was sunnah. Maka sungguh keduanya itu memiliki dampak yang sangat besar dalam usaha untuk menarik Ibnu Abil Izz kepada manhaj salaf dan agar beliau terlepas dari taklid sehingga berpegang teguh dengan dalil dari Al-Kitab maupun As-Sunnah. Cuma ikhwan fillah, dalam kitab ini Ibnu Abil Izz tidak menisbahkan faedah-faedah yang banyak beliau ambil dari Syekhul Islam maupun Ibnu Al-Qayyim ikhwan fillah. Kenapa? Karena memang pada zaman itu nama Syekhul Islam ikhwan fillah sangat apa? Sangat dibenci. Dalam artian banyak sekali berita-berita miring tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga beliau tidak menisbahkan kalam kepada Syekhul Islam. Ini uzur beliau. Karena saat itu memang citra Syekhul Islam diperburuk oleh ahlul bidah wal ahwa. Qala makanatuhu al-ilmiyah, sekarang kedudukan dari sisi keilmuan beliau. Qala wa qad tawalla rahimahullahu ta'ala manasib at-tadrisi fil qayyimaziyah wa umruhu 17 sanah. Subhanallah. Beliau telah diberi tanggung jawab untuk apa? Untuk menyampaikan pelajaran, untuk menyampaikan pengajaran ikhwan fillah di Qayyimaziyah ini, di madrasah yang ada di situ pada umur 17 tahun. Tsumma tawalla tadris bil madrasatir rukniyah. ثم درس في العزية البرانية ودرس كذلك بالجوهرية. Kemudian beliau diberi tanggung jawab pengajaran di Madrasah Rukniyah, kemudian di tempat-tempat ini, Uzayyah al-Baraniyah dan juga di Jauhariyah. Wa kulluha min madarisil Hanafiyah, dan semua itu adalah madrasah-madrasah madhab Hanafi. Wa kana rahimahullah yakhthubu bil jami' al-afrah ka abihi wa jaddihi qabla wafatihi bi'am. Beliau menjadi apa khatib di Jami Afrah sebagaimana bapak dan kakeknya sebelum wafatnya beliau selama 1 tahun. Itu 1 tahun sebelum wafatnya beliau. Wa tawala al-khitabah kadzalika bi Husban wa Ibad al-Balqa. Wa waliya qada' al-Hanafiyah bi Dimashq. Thumma waliya qada'ahum bi Misr muddah, thumma 'ada ila Dimashq. Menjadi apa? Khatib juga di daerah Husban, kemudian menjadi qadhi, menjadi hakim mazhab Hanafiyah di Damaskus, kemudian menjadi qadhi di daerah Mesir selama beberapa tahun, kemudian kembali ke Damaskus. Qala wa qad ta'arrada rahimahullahu ta'ala li mihnatin jarrat 'alayhi bisababi hasadin wa hiqdi bisababi hasadi wa hiqdi ba'dhi qurana'i. Dan Ibnu Abil Izz ya mengalami ujian, ujian yang terjadi atas beliau dikarenakan hasad dan kedengkian sebagian teman-teman sejawatnya. Demikianlah sunnatullah, apalagi para ulama yang mereka memiliki kedudukan di hati-hati manusia. Nah, yang dipercaya akan banyak orang-orang yang hasad. Naam. Fawashu bihi 'inda sultan. Akhirnya apa? Mereka ini membuat naam tipu muslihat, ikhwan, yaitu memanas-manasi sultan tentang apa? Ibnu Abil Izz. Terutama apa? Berhubungan dengan masalah asma wa sifat dan yang lainnya dari hal-hal yang menyelisihi keyakinan ahli bid'ah. Maka difitnah. Akhirnya apa? Fa'amara bi'ifaihi min jami'i manasibih. Maka sultan pun akhirnya memerintahkan untuk mengeluarkannya, yaitu untuk dipensiunkan dari semua kedudukan-kedudukan beliau. Tidak cukup itu saja, tapi apa? Wasijnihi arba'ata ashhur wala hawla wala quwwata illa billah. Dan memerintahkan untuk memenjara beliau selama 4 bulan. Wa'ada rahimahullahu ta'ala lima nasibihi wa tadrisi wal khitabah qabla wafatihi bi'am. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluar sehingga dikembalikan lagi kepada kedudukan untuk menjadi pengajar dan menyampaikan khutbah sebelum wafatnya sejarak 1 tahun. Ini ujian. Nah, wafatuhu wa tawfiya rahimahullahu ta'ala fi dhil qa'dah sanah 792 minal hijrah wa dufina bi safhi qasiyun rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ini tahun meninggalnya beliau tahun 792 pada bulan dhul qa'dah. Nah, mengenai tuduhan yang diberikan kepada Ibnu Abil Izz rahimahullahu ta'ala khanifillah, yang dengan sebab itu beliau dipenjara. Nah, yaitu tatkala beliau mengingkari suatu qasidah yang padanya hulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu al-Imad dalam Imba'ul Ghamar bi Abna'il Umur, juga dalam Kashfud Dunun dan yang lainnya, dia menyebutkan bahwasanya Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala dipenjara kenapa? Karena suatu hafwah, yaitu suatu ketergelinciran, suatu kesalahan. Cuman ini dilihat dari orang-orang yang tidak suka dengan beliau, yang tidak mengetahui akidah salafiyah yang benar. Maka sikap Ibnu Abil Izz dikatakan sebagai suatu kesalahan. Padahal apa? Padahal yang disebut oleh mereka-mereka sebagai hafwah, yaitu kesalahan, pada hakikatnya adalah suatu keberanian dan pengingkaran terhadap kemungkaran yang patut dicontoh. Dan itulah kewajiban para ulama, walaupun terkadang mengakibatkan mereka harus mendapatkan hukuman ataupun dipenjara, tapi tetap harus ada yang mengatakan kebenaran dan mengingkari kemungkaran. Kenapa? Karena Ibn Abil Izz Al-Khanifillah mengingkari suatu bait-bait qasidah yang diucapkan oleh Ibnu Aibak Ad-Dimashqi. Ibnu Aibak Ad-Dimashqi yang memuji Nabi SAW dengan hulu, di mana dalam qasidah tersebut diantaranya Hasbi Rasulullah dan Ishfa'li. Dalam qasidah tersebut mengatakan apa? Hasbi Rasulullah. Padahal yang memberi kecukupan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Harusnya hasbi Allah, tapi di sini malah hasbi Rasulullah. Ini hulu. Demikian pula isfa'li. Ya, berikan syafaat kepadaku. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena kita meminta syafaat kepada siapa? Syafaat diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya dari hal-hal yang hulu, yang melampaui batas pada qasidah yang dikarang oleh Ibnu Aibak Ad-Dimashqi yang masyhur di zaman itu. Nah, karena mengingkari qasidah ini, akhirnya apa? Dibuatlah makar untuk Ibnu Abil Izz dan perkaranya dinaikkan kepada sultan. Biasa-biasa tuduhannya apa kalau seperti ini? Nah, baik itu tidak menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak memuliakan beliau dan seterusnya. Nah, dan ini adalah keberanian juga apa? Naam, pengungkapan kebenaran walaupun naam pahit akibatnya. Tapi itu tugas para ulama, para mujahid fisabilillah. Dan fitnah ya berakhir setelah 4 bulan beliau pun dikembalikan naam kepada kedudukannya semula. Taib, ini sekilas tentang biografi Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala. Yang syarah Ibnu Abil Izz ikhwanifillah memiliki keunggulan dari sekian syarah-syarah yang ada yang ditulis oleh para ulama-ulama Hanafiyah. Walaupun beliau menisbahkan kepada Hanafiyah, tapi sebagaimana Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, beliau juga bukan seorang muqallid, bukan seorang yang taklid sehingga mentah-mentah menelan semua pendapat-pendapat mazhab Hanafi. Dan dari sini kita ketahui secara umum bahwasanya akidah dari para imam yang empat akhwanifillah, baik itu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, secara umum mereka memiliki kesamaan dari sisi pokok-pokok akidah, yaitu akidah ahli sunnati wal jamaah. Nah, walaupun pada Abu Hanifah ada satu kritikan yang sangat keras berhubungan dengan permasalahan iman. Juga pernah ikhwanifillah, beliau dimintai tobat berhubungan dengan permasalahan Al-Quran kalamullah atau bukan. Yang tentang ketergelinciran Abu Hanifah dikumpulkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam satu risalah khusus. Yang dikenal dengan Nashrus Sahifah. Oleh karena itulah para ulama salaf di zaman itu, mereka ikhwanifillah sangat menjauhi Abu Hanifah. Kenapa? Karena memang Abu Hanifah dikenal lebih mengedepankan ra'i daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadikan para ulama ahli hadis membenci Abu Hanifah. Tapi kalau kita perhatikan dari apa-apa yang dibawakan oleh Imam At-Tahawi dalam risalah ini, akan kita ketahui bahwasanya apa yang disampaikan bukan hanya akidah Abu Hanifah saja, tetapi secara umum adalah akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Adapun pada poin-poin yang dikritisi, insyaallah taala akan kita jelaskan pada tempatnya masing-masing. Nah, barakallahu fikum, mungkin sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Naktai bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.